Bapak Ibu hadirin semuanya, alhamdulillah kita telah bersama-sama berzikir, berdoa, bersolawat. Insyaallah itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Seminggu kita hidup dan entah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Insyaallah majelis yang seperti ini dari minggu ke minggu itu menghapus dosa-dosa kita, ya, insyaallah, dan akan menjadi penambal segala kekurangan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kita akan mengkaji dan kita akan menghatamkan kitab Adab Nabi ini, ya. Kita sudah mulai Jumat yang lalu, kita lanjutkan sekarang. Sambil nyantai, yang mau minum silakan diminum dulu minumannya. Sudah dapat minumnya? Sudah habis. Ya, saya mau minum jadi bingung nih. Ya, ini yang mungkin baru mendengar di radio atau lihat streaming video, sekaligus saya umumkan di awal, insya Allah hari Ahad besok 14 April, kurang berapa hari berarti? Sabtu, Ahad ya, besok Sabtu, kemudian Ahad jam 8 pagi, akan kita usahakan jam 8 betul-betul sudah bisa di mulai insyaallah, karena waktu zuhur itu harus sudah selesai setengah jam sebelum azan zuhur. Insyaallah sudah selesai karena kita lokasinya di masjid, masjidnya digunakan untuk sholat zuhur. Jadi saya harap teman-teman nanti datang agak awal, ya, datang agak awal. Kita bareng-bareng yuk buat Masjid Agung minimal 3 bulan sekali penuh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena sekarang yang namanya itu kelompok yang suka aneh-aneh itu, ya, sudah berani menyiarkan program di salah satu stasiun televisi secara terang-terangan menyatakan tuh yang ziarah kubur itu musyrik. Ya, untung jenengan banyak yang ke masjid, banyak yang belum bangun jadi enggak nonton. Ya. Yang ziarah kubur dibilang musyrik, itu ada tayangannya. Walaupun orang yang gak dimunculkan, tapi suara tok sama syutingan video orang ziarah dan lain sebagainya. Semoga acara itu segera diganti, ya, segera diganti. Dan semoga yang buat acara itu segera sadar. Kalau gak sadar semoga cepat mati. Amin. Husnul khotimah. Doanya bagus atau jelek? Bagus. Semoga segera sadar. Kalau gak sadar semoga cepat mati. Husnul khotimah. Itu doa jelek atau bagus? Bagus. Kalau enggak sadar nanti dosanya tambah banyak. Kita doakan meninggal husnul khotimah. Kalau husnul khotimah masuk ke mana? Surga. Tapi rotok galak nih doanya. Ya, doanya agak galak. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan ngaji adab Nabi enggak banyak malam ini. Karena malam ini saya mau ajak semuanya fokus pada acara hari Ahad besok, ya. Kita akan bahas bareng, godok bareng. Saya mau menyemangati, ngajak semuanya menyemangati diri sendiri dan teman-teman, biar besok 14 April itu betul-betul bisa kumpul banyak. Kemudian nanti di Masjid Agung saya mau ngajak teman-teman untuk 3 bulan mengamalkan satu amalan. Amalannya sederhana, nanti saya umumkan di sana. 3 bulan diamalkan semua di setiap daerah. Insyaallah 3 bulan lagi kita ketemu, lihat hasilnya. Nanti hasilnya pasti luar biasa. Apa itu? Nanti di Masjid Agung. Ya, bukan di sini. Ya, bukan di sini. Yang udah buka bahwa udah punya kitab Adab Nabi. Kemarin kita udah bahas sampai adab yang keberapa itu? Sampai yang keempat, ya. Sekarang masuk adab yang kelima. Kemarin adab yang keempat, kalau orang mau tidur, sebelum tidur berwudu dan bersiwak atau menggosok gigi. Ini kelihatannya sepele, tapi itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan menurut ilmu kedokteran, Ya memang kalau pengen giginya awet, salah satunya caranya adalah dengan sebelum tidur gosok gigi. Yang kelima, mengibaskan alas tidur atau spray termasuk selimut. Jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum berbaring di pembaringan hendaknya ia mengibaskan alas tidur atau spray 3 kali agar tidak tertinggal sesuatu yang membahayakan dirinya di tempat tidurnya tersebut. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian menghampiri pembaringannya hendak tidur, hendaknya ia mengambil bagian dalam selimutnya kemudian mengibaskannya ke pembaringannya dan mengucapkan bismillah, sebab ia tidak mengetahui apa yang terjadi di pembaringannya saat ia meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Kita bahas nih, mau tidur jangan langsung loncat ke tempat tidur. Ini kira-kira kita kalau mau tidur pakai ngebasi tempat tidurnya dulu atau langsung loncat? Loncat. Ibu-ibu jawab, Labib itu dari jam 7 udah rapi kok. Ya, ini hujan atau kipas angin? Oh, goreng. Saya dari tadi itu bingung nih kok, apa hujan atau suara apa gitu ya. Ternyata suara goreng tahu tempe ya. Ya, alhamdulillah. Di belakang ada tambahan suara sedikit ya. Jadi kebiasaan orang mau tidur tidak ngibas-ngibaskan atau ngibasi spraynya, selimutnya enggak dibuka, enggak dikebut-kebutkan. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Coba bayangkan, ibu-ibu bisa beralasan, oh, Ustaz tadi dari habis Isya udah saya rapikan. Habis Isya jam 8. Lah tidurnya jam berapa? Jam 10. Lah 2 jam ini apa yang terjadi? Tahu enggak kira-kira? Kalau misalnya ada kecoa delik di bawah bantal. Nah, kalau kecoa masih enggak apa-apa. Kalau jengking, padahal kalau jengking di bawah bantal, di bawah selimut. Kalau jengking masih mungkin enggak berapa mengerikan. Buat ibu-ibu mungkin enggak mengerikan. Ya bu ya. Ya tidur tuh terus kakinya digerayangi. Kalau jengking mau bu. Kalau jengking nek gitu ya. Karena dia sembunyi di selimut. Ada yang lebih ngeri. Kalau tiba-tiba ada ular yang di atas tempat tidur bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Dan coba lihat bagaimana telitinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seorang Rasul. Ya, enggak ada di lainnya enggak ada. Ini cuma Nabi kita yang begini. Orang mau tidur tuh diajarkan sampai hati-hati, jangan sampai nanti tidur ada sesuatu yang berbahaya yang menyakiti. Makanya mau tidur bersihkan dulu tempat tidurnya. Selimutnya dibersihkan. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Kira-kira luar biasa atau luar biasa ini? Luar biasa. Kita mungkin enggak patek gagas gitu ya. Enggak patek mudeng. Ternyata ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pahalanya luar biasa. Dari sisi keamanan aman, dari sisi pahala kita meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai nanti sampai rumah kalau mau tidur jangan langsung mapan. Bantalnya dilihat dulu bawahnya apa. Ya, kemudian kalau pakai guling ya dipukul-pukul biar kalau ada yang bergerak-bergerak bisa kalau keluar. Selimutnya dikibas-kibaskan biar binatang-binatang itu tidak bersembunyi di balik selimut. Itu adab yang kelima. Sekarang yang keenam. Nah, ini yang paling gampang. Ini paling gampang. Berbaring di sisi kanan menghadap kiblat sambil meletakkan telapak tangan kanan di pipi kanan. Nah, udah gitu belum tidurnya? Belum. Kira-kira kalau kambing tidurnya miring kanan atau ada enggak kambing tidur melumah? Enggak ada ya. Kambing tidur mengkurep. Ya. Kambing tidur miring kanan gini. Rodok longko. Kecuali kalau mau disembelih. Dimiringkan kanan memang sama jagalnya yang mau menyembelih. Kita mau tidur disunahkan Nabi miring di sisi tubuh yang kanan. Itu satu sunnah. Kemudian ngadep kiblat. Dapat 2 sunnah. Meletakkan tangan kanan telapak di pipi kanan. Jadi bantalnya itu adalah telapak tangan. Baru pakai bantal silakan, tapi bantal nomor 1 telapak tangan kanan ini. Dijamin yang tidurnya seperti ini pasti bangun seger. Pasti bangun seger. Enggak mungkin ajaran Rasulullah SAW keliru atau enggak bermanfaat. Asal cara tidurnya seperti itu. Dan sekian tahun cara tidur kita udah gini atau belum? Belum. Lah kalau bangun tidur pegel-pegel pantas enggak kira-kira? Ya pantas, karena menyalahi aturan tidur. Oh, Beb, kan Kanjeng Nabi bukan dokter, kok sudah dikatakan menyalahi aturan tidur? Yang bilang Nabi bukan dokter itu siapa? Dokter yang paling handal di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pintar matematika di dunia ini enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu udah nembus 7 lapis langit, udah ketemu Allah. Udah ngerti yang orang belum pada ngerti, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi itu tidur, telapak tangan kanan ditaruh di pipi, itu bukan kebetulan. Kebetulan Kanjeng Nabi begitu, bukan kebetulan. Semua itu ada manfaatnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara, tidak mungkin melirik, tidak mungkin bergerak, tidak mungkin diam, kecuali itu yang bermanfaat. Gak ada judulnya jalannya Rasul sia-sia, gak ada. Atau Rasul diamnya sia-sia, tidak ada. Diamnya, bicaranya, semua itu berdasarkan wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada perintah dari Allah, aturan dari Allah, di situ penuh dengan manfaat, termasuk tidur miring kanan. Manfaatnya apa? Secara medis awet nom. Kok bisa awet nom? Soalnya jantungnya awet. Orang yang tidur miring kanan itu jantung kan letaknya sebelah kiri. Nah, ketika tidur jantungnya terletak di atas sehingga tidak tertindih oleh beban tubuh. Orang yang tidurnya miring kiri, jantungnya dipenet sama tangan kiri, di samping itu juga dipenet sama beban tubuh dari atas, makanya yang tidurnya miring kiri terus, ya kemungkinan besar jantungnya cepat suak. Nah kalau jantungnya cepat suak berarti cepat apa Bu? Cepat mati. Itu secara medis. Memang kalau umur yang tahu cuman Allah. Jadi gak sehat kalau tidur miring kiri. Kalau miring kanan berarti sehat. Ini ajarannya Rasulullah SAW, miring kanan. Di samping itu secara spiritual, rohani, orang yang tidur miring kanan, telapak tangan kanan ditaruh di pipi kanan, ngadep kiblat, itu berarti dia sudah betul-betul siap mati. Judulnya orang tidur itu siap mati atau gak siap mati? Bapak ibu mau tidur sebetulnya jenengan siap mati atau belum? Pak, jenengan tadi malam kan tidur. Ketika mau tidur udah siap mati belum? Belum. Lah kok baca doanya? Doanya kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Coba diterjemahkan. Dengan namamu ya Allah aku akan hidup dan dengan namamu aku akan mati. Coba diulangi. Dengan namamu aku akan hidup dan dengan namamu aku akan mati. Yang terakhir coba diulangi, dengan namamu aku akan mati. Terus tidur berarti siap. Sebetulnya orang tidur itu memang cemepak siap mati. Makanya posisinya orang tidur persis seperti mayit yang dibaringkan di pembaringan kubur. Gak ada judulnya mayit dikubur mengkuret, itu gak ada. Ya, mesti dikubur kan miring kan kanan, atau biar rocok keren aku tak ngajep, enggak mungkin. Tetap dikuburkan miring kanan, ya. Pipinya juga dikasih bantal ya, dengan tanah liat. Nah, ini bantalnya adalah tangan kanan, letakkan sambil dada menghadap ke arah kiblat, wajah ke arah kiblat. Bib udah terlanjur, kamarnya enggak bisa seperti itu. Lain kali kalau buat kamar, lain kali ya. Kalau udah terlanjur, pokoknya jangan sampai kita itu membelakangi kiblat. Miringnya itu jangan sampai membelakangi kiblat. Terus diaturnya bagaimana? Ya udah diatur bisa, ngalah sidik. Ya ngalah sih sidik, dapatnya gede. Contoh ya. Tempat tidurnya itu kebetulan kok posisi tempat tidurnya dipannya kepala di sebelah selatan. Berarti kalau tidur miring kiri ngadep kiblat, kalau miring kanan belakangi kiblat. Gitu aja kok repot. Kan tempat tidurnya bagian kepala di sebelah selatan. Ya tidurnya kita rubah, tidurnya saja yang kepalanya di sebelah utara. Kan selesai. Disawang rapik, sing ngarep nyawang ki ya sapa. Kan kalau tempat tidurnya udah disawang orang lihat. Tapi kalau ketika kita tidur ada yang mau nyawang? Enggak ada yang mau lihat. Ya yang lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidurnya ngadep kiblat dapat pahala kalau enggak dapat ya enggak. Lah terus kalau saya enggak mau begitu bagaimana? Minimal jangan miring kanan, jangan belakang kiblat, melumah mawon. Ya, itu jalan tengahnya tidak tengkurap, enggak miring kiri, ya kan? Enggak belakang kiblat, tapi terlentang. Nah, yang bagus usahakan nanti ya, nanti itu letakkan tempat tidur pada posisi kepala bisa di sebelah utara sehingga tubuh bagian kanan, dada menghadap kiblat. Bib, kalau kemudian saya udah terlelap terus posisi tidur saya itu nungging bagaimana? Bahasa Jawanya jengking gitu. Kalau terus gitu bagaimana? Ya, yang dinamakan orang itu tidur ya enggak ngerti apa yang diperbuat. Yang penting itu sebelum tidur. Lah kalau setelah tidur mau dia itu posisinya mungkin ada yang rada aneh, jagoan bela diri. Kalau dalam kondisi tidur terus ngawak apa nganyang gini ya. Enggak tahu, orang tidur kan di luar kesadaran. Itu enggak dihitung. Yang dihitung adalah posisinya ketika pertama kali sebelum tidur. Di tengah-tengah tidur saya mengkurep, enggak jadi masalah. Tapi jangan dari awal mengkurep. Bisa dipahami ini? Ya. Kemudian yang ketujuh. Nah, ilmu suuk menyuuk. Suuk menyuuk kan sering orang dipegang kepalanya terus diusap-usap begitu kan? Ditungani itu disebul-sebul. Begitu kan? Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kalau mau tidur suuk diri kita sendiri. Suuk itu bahasa Indonesianya apa ya? Diki Masis. Bahasa Indonesianya menyuuk apa, Bu? Hah? Dijampi-jampi. Ya, jampi-jampi. Yang di luar kehujanan ya. Petik-petik dikit boleh toh? Boleh ya? Untuk ngilangkan sumuk. Insyaallah nanti kalau lantainya udah selesai semua, insyaallah semua bisa masuk. Tapi nanti kalau semua udah bisa masuk, insyaallah jalannya tetap penuh ya. Jadi yang hadir biar semakin banyak. Biar kita semakin barokah. Menyuuk bahasa Indonesianya apa? Sama jampi-jampi agak beda. Tapi udah yang paling dekat itu kita kalau mau tidur disuruh memberkati diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Sebelum tidur hendaklah ia mengusap seluruh anggota tubuhnya dengan kedua telapak tangannya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kalau mau tidur telapak tangan ini dua dibuka, posisi seperti orang doa ya, buka, kemudian baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad satu kali, kemudian Al-Falaq Qul a'udhu birabbil falak satu kali, kemudian An-Nas Qul a'udhu birabbin nas satu kali, selesai, kemudian tiupkan ke tangannya. Selesai ditiupkan ke tangan, terus diusapkan kedua telapak tangan ini, diusapkan kemana? Kepala dulu. Kepala bagian depan, terus ke belakang. Setelah itu wajah, kemudian badan. Diusapkan ke seluruh tubuh semampunya tangan menjangkau. Selesai sekali, ulangi lagi sampai 3 kali. Bib, kalau saya lihat urut-urutannya tidur ini, bisa-bisa saya enggak jadi tidur nih. Arep turu kok angel men gitu ya. Sing kon ngadep kiblat, sing sisi kanan wudhu terus nyuwuk ya kan? Ditiup sendiri tubuhnya. Tidurnya kapan? Tidurnya kapan? Justru kalau kita begini nanti tidurnya enak. Nanti akan saya terangkan. Tidur itu enggak butuh lama. Salah orang kalau bilang tidur yang lama itu salah. Islam tidak mengajarkan tidur lama. Tidur yang sehat. Ya tidur yang sehat. Ada orang tidur lama bangun remuk badannya. Betul enggak? Iya. Ada orang tidur cuma 5 menit badannya itu bangun segernya luar biasa. Asal caranya itu benar, dan benar itu bukan menurut orang-orang, bukan. Benar itu bukan katanya dokter, bukan. Mohon maaf, dokter dengan segala kehebatannya nanti kalau datang dokter yang lebih pintar bisa dikatakan itu ilmu yang dulu salah, bisa. Betul kan? Dalam dunia kedokteran kan sering terjadi itu fatwa-fatwa dokter yang dulu salah, yang betul yang sekarang. Seperti cara ngompres dan lain sebagainya. Kan timbul ilmu-ilmu yang lebih modern, lebih baru. Lah kalau ilmunya Kanjeng Nabi SAW tidak pernah jadi ilmu yang ketinggalan zaman. Ilmunya Kanjeng Nabi itu zaman dahulu tapi sudah menembus zaman depan sampai kapanpun juga. Jadi mengalahkan pengetahuan sepanjang zaman. Makanya kita sebagai umat Islam jangan mau dibodoh-bodohi orang. Wah, niru-niru Kanjeng Nabi kuno. Ya, wah itu kuno, itu sudah apa, ketinggalan zaman. Justru yang enggak niru Kanjeng Nabi itu ketinggalan zaman. Kita masuk pasar baca doa, wah kuno, ketinggalan zaman. Jangan, justru kalau kita niru Kanjeng Nabi itu yang benar, yang enggak niru itu orang yang kurang benar. Kalau yang enggak suka itu orang yang salah. Nah, termasuk diantaranya kita mau tidur, usap-usap badan dulu, mulai dari kepala. Ya, kenapa kepala? Ya, memang kan tubuh itu dimulai dari kepala, turun ke bawah terus. Begitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8. Ini prosesi tidur. Kira-kira kalau tidurnya begini kemudian meninggal, surga atau neraka ya? Insyaallah surga. Nah, kalau tidurnya seperti kita meninggal, kira-kira bagaimana ya? Selama ini kita tidur ini udah benar atau masih belum benar? Ya, masih banyak yang belum diamalkan kan? Nah, kalau orang tidur ini mengamalkan semua aturan tidur, bayangkan tidurnya itu pahalanya seperti orang yang qiyamul lail. Tidurnya ini ibadah, bukan asal. Jadi ngoroknya itu dapat pahala. Kalau dicatat malaikat, ngorok ganjaran. Jadi ngoroknya itu dapat ganjaran, dapat pahala. Kenapa? Karena sebelum tidur udah wudhu, ngadep kiblat, doa, usap-usap tubuh dan lain sebagainya. Dan mengusap tubuh itu dengan surat-surat perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, perlindungan. Insyaallah tubuh kita dilindungi Allah dari segala bahaya, baik bahaya yang kelihatan mata maupun bahaya yang tidak kelihatan mata. Nah, bahaya yang tidak kelihatan mata ini benar-benar bahaya. Kalau ibu-ibu nanya, Bib, kalau saya halangan bagaimana? Ini wirid zikir. Jadi zikir itu kalau untuk wanita yang haid tidak jadi masalah. Seperti orang mau tidur baca ayat kursi yang ke-8. Ayat kursi itu ayat Al-Quran. Wanita yang haid baca mau tidur boleh, karena niatnya itu doa zikir mau tidur, bukan baca ayat Al-Quran. Seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas tadi, niatnya sebagai doa perlindungan yang mau dibaca mau tidur. Wanita yang haid itu harus lebih banyak melindungi diri. Mohon maaf Bu, boleh bahas sedikit tentang haid? Bapak-bapak diam semua ini. Pak, mohon maaf Pak. Wanita itu punya satu kekurangan, namanya haid. Ya, haid itu darah yang kotor yang harus keluar. Nah, judulnya saja kotoran keluar. Ya kan, kotoran keluar. Ngapunten Ji, saya mau ngomong rada enggak enak didengar, tapi ini ilmu, boleh. Jenengan kalau lagi ngeceng mau ngeluarkan kotoran, paham toh? Ya, itu kira-kira sakit atau enggak sakit? Ngeceng. Ngeceng itu kan sakit. Nah, ketika ngeceng mau keluar susah, diajak ngomong sama orang, itu seneng atau anyel kira-kira? Anyel kan? Nah, wanita kalau head ya modelnya begitu. Paham maksud saya, Bu? Belum. Wanita kalau head itu kan mengeluarkan kotoran. Ketika mengeluarkan kotoran, itu tubuhnya mengalami sesuatu yang aneh. Paham maksudnya? Paham. Ibu-ibu paham. Bapak-bapak? Belum. Nah, saya jelaskan boleh, Pak? Boleh. Tapi tolong ya, ini jangan disampaikan kepada orang-orang di luar majelis ini. Nanti jadi salah penafsiran. Begitu. Jangan disampaikan, tapi tolong diberitahukan kepada mereka semua. Begini ya Bu ya, ibu-ibu itu kalau lagi haid, bapak-bapak, kalau bahasa saya, ibu-ibu berubah. Bukan jadi ibu-ibu seperti yang Anda kenal. Begitu masuk masa haid, pasti mengalami perubahan. Yang tadinya jarang nesu, begitu haid jadi sok nesu. Betul Bu? Lu ngaku Pak. Ya kan? Yang tadinya murah senyum, begitu haid jadi suka merengut. Betul Pak? Bapak jangan takut Pak. Betul enggak Pak? Betul ya? Betul. Artinya wanita ketika menstruasi, tubuhnya itu mengalami perubahan, ruhaninya juga mengalami perubahan. Kenapa? Karena wanita hidup dengan perasaan. Ini perlu ditekankan. Wanita hidup itu 90% pakai perasaan, pakai akal cuma 10%. Makanya banyak wanita tidak berakal. Jangan marah dulu, bro. Ya. Beda dengan pria. Pria itu 90% pakai akal, 10% pakai perasaan. Makanya kebanyakan pria tidak punya adil kan? Adil ya. Yang satu enggak berakal, yang satu enggak punya perasaan, hancur udah. Maksudnya begini, maksudnya. Nah, ketika wanita mengalami menstruasi, itu dia mengalami kelemahan di dalam fisiknya dan kelemahan secara spiritual, ya, spiritual dia lemah, perasaannya itu semakin kuat, akalnya itu semakin ketutup. Yang 10% itu kurang lagi, jadi tinggal 1%, 2%. Makanya ketika wanita menstruasi suka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Betul kan, Bu? Nah, Bapak harap memaklumi, wajar akalnya lagi berkurang. Ini bukan menghina lho, Bu. Ini saya menjelaskan ke Bapak-bapak, kenapa kebanyakan kasus perceraian itu diawali dari pertikaian, dan pertikaian itu berawal kebanyakan ketika ibu-ibu dalam kondisi lagi menstruasi, ketika kemampuan berpikirnya itu berkurang, perasaannya kuat, dan Bapak kurang menyadari, sehingga akhirnya terjadi Baratayuda, bahkan perang dunia ketiga. Cukup jelas? Nah, dalam kondisi ibu lemah seperti itu, kalau tidur gak zikir banyak, bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya secara spiritual lemah. Kalau secara spiritual lemah, itu akan jadi permainan setan denganmu mudah. Makanya setan itu kalau manusia dalam kondisi melek saja digoda gampang. Apa meneh cek merem. Kondisi sadar itu digoda mudah. Lah kondisi tidak sadar digoda mudah atau susah? Susah mudah, enggak punya perlindungan. Coba jenengan kalau tidur, dijotosi gampang enggak? Gampang, tapi kalau jenengan melek dijotosi kan bela diri. Begitu pula setan, manusia yang melek itu dia bisa berpikir, kan jalan ilmunya, imannya kuat, jalan, sehingga bisa melindungi dirinya. Ketika tidur, lemah dia. Makanya Islam mengajarkan, mau tidur, lindungi diri betul. Makanya ibu-ibu, jangan sampai kurang doa zikirnya, kalau mau tidur khususnya dalam kondisi menstruasi. Kenapa? Sasaran empuk, dukun-dukun santet. Serius ini. Sasaran empuk, dukun-dukun santet, wanita-wanita yang menstruasi dan kurang zikirnya. Pun paham? Ya, alhamdulillah. Yang ke-8, membaca ayat kursi. Kalau mau tidur baca ayat kursi, jaminannya Rasulullah SAW dan setan sendiri yang ngomong. Setan itu berjanji siapa yang tidur baca ayat kursi tidak akan didekati setan sampai pagi. Yang ngomong siapa? Setan. Berarti ini kan bocoran dari setan dan diiyakan oleh Rasulullah SAW. Benar, setan gak mungkin mendekati orang yang baca ayat kursi. Nah, kalau sampai kita sering ketiduran, kebablasan, gak bisa bangun, susah, berarti kita suka dirasuki setan. Kenapa? Karena kita mau tidur, coba diinget-inget, tidak baca ayat kursi. Cukup jelas? Jelas. Coba, sudah 8 ini. 8 ini kita mulai ada zikirnya, bagian yang ke-7. Sekarang bagian yang ke-9. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Bib, tidurnya kapan ini? Ini tidurnya kapan ini kira-kira? Dari tadi doa, zikir. Mau tidur disuruh ucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbirnya Allahu Akbar 34 kali. Rahasianya apa? Ini tolong ibu-ibu mengamalkan lebih rajin dari bapak-bapak. Kenapa? Karena asal-muasal munculnya amalan ini karena putri Nabi Muhammad SAW, Fatimatuz Zahra radhiyallahu ta'ala anha, yang mana putri Rasul ini, saya mau jelaskan sedikit. Jangan dianggap putri Rasul itu seperti ratu yang dilayani. Sayyidah Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha itu Beliau tinggal dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di rumah yang sederhana. Rumahnya itu di pinggir padang pasir, ya, sehingga debu-debu padang pasir itu masuk ke rumah. Kemudian tidak punya pembantu. Nah, kalau mau masak, yang ngurusi masak itu putri Rasul Fatimah Zahra sendiri. Dan masak dulu enggak sama dengan sekarang. Sekarang tinggal kompor gas, cetet itu langsung nyala. Bapak ibu masih ingat nenek kakek kita dulu, kalau mau buat api cetik geni dulu. Ya, cetik geninya pakai apa? Kawul. Awal yang apa namanya, gergajannya kayu itu ya, dikumpulkan, kemudian nanti pakai batu korek. Masih ingat tuh? Ya, batu korek dicres-cres-cres sampai kemudian ya nyala. Baru nanti cari kayu bakar. Ya, cari kayu bakar dan selain bagainya. Itu kira-kira 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu seperti itu caranya. Lah kalau 1400 tahun yang lalu gimana caranya? 1400 tahun yang lalu itu mau buat api bagaimana? Coba kita bayangkan dulu, jangan dianggap seperti di film-film tahu-tahu kompornya nyala, bukan begitu. Buat api itu ada prosesnya, enggak gampang. Lah itu Fatimah Zahra tiap hari buat api. Bahan bakarnya, kayu bakarnya dari mana? Pelepah-pelepah korma. Batang-batang korma itu jadikan kayu bakar. Nah, wajah beliau otomatis seringkali kena asap dari kayu bakar, wajahnya hitam. Kayu bakar itu nempel di wajah Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW. Kemudian makanan orang Arab. Jenengan kalau pergi umroh, nanti kalau beli makan di sana, makanan orang Arab itu agak mirip-mirip dengan orang India Pakistan. Makannya roti. Ya, kuah apa pakai roti. Rotinya bundar gitu kan, seperti roti canai gitu. Yang zaman dahulu begitu, pakai roti. Nah, roti ini kan dibuatnya pakai gandum, tepung. Nah, tepungnya terus gimana? Enggak seperti sekarang, beli udah halus jadi tepung. Dulu masih biji gandum. Biji gandum ini kemudian diapakan? Ditumbuk. Numbuknya pakai apa? Dulu belum ada yang tumbuhan begini, belum ada. Terus pakai apa? Digiling. Gilingnya bagaimana? Gilingnya itu ada lempengan batu, kemudian ada batu yang bundar lonjong memanjang, dilindes pakai batu yang lonjong memanjang tadi, dengan tangan dimaju mundur, maju mundur, maju mundur. Itu kalau rumah tangga begitu. Lah kira-kira kalau tiap hari buat gandumnya seperti itu caranya, tepungnya seperti itu, tangannya rusak atau enggak rusak? Rusak, lecet, ngapal. Nah, putrinya Rasulullah SAW seperti itu. Makanya nih, terutama untuk turunan-turunan Nabi Muhammad SAW, yang putri-putri jangan manja-manja. Ya, harus prigel, harus pandai di dapur. Karena dulu neneknya jago di dapur. Semua dihandle, ditangani sendiri. Nah, sang suami lihat istrinya begitu yang gak tega. Ini istri saya, putri tercintanya Rasulullah SAW, kok sampai tangannya rusak, wajahnya hitam-hitam kena asap, enggak tega. Tapi mau kasih pembantu, Sayyidina Ali enggak punya uang. Buat bayar pembantu itu enggak punya uang. Kebetulan hari itu Baginda Muhammad SAW lagi dapat banyak pembantu dibagi-bagikan. Sayyidina Ali ngomong kepada Fatimah Zahra, "Wahai istriku, datanglah ke rumah ayahmu, mintalah pembantu." Fatimah Zahra sebetulnya enggak sampai hati minta sama ayahnya, tapi dawuhnya suami. Suami yang ngomong masuk mau dibantah. Ini istri itu harus begitu. Kalau suami ngomong tuh ya bu ya, gitu bu. Suami ngomong jih napa ngeyel, dikendeli ngeyelnya atau jihnya. Ya udahlah, kebanyakan zaman sekarang begitu, itu wajar. Memang gurunya sinetron. Nah, di sinetron tuh yang nurut-nurut itu jarang yang ditampilkan itu ngeyel, karena di sinetron kalau nurut semua enggak asik sinetronnya, harus ada ngeyelnya. Jadi kalau ada artis yang dalam dialog sinetron itu ngeyelnya cakep, itu masyarakat yang nonton tuh semakin asik. Makanya adegan ngeyel itu diperbanyak dan diperjelas. Nah, berangkatlah Fatimah Zahra ke rumahnya Rasulullah SAW. Hasilnya Rasul belum pulang. Karena Rasul belum pulang, Fatimah Zahra langsung pulang ke rumahnya. Ketika Rasul kembali di tengah malam, dilapori sama istrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, putrimu Fatimah tadi dari sini. Coba lihat Baginda Muhammad SAW. langsung pergi ke rumah putrinya, tidak nunggu besok. Ini sebelum saya lanjutkan ada pelajaran. Ya, kebanyakan orang tua kalau putrinya udah menikah dianggap sudah jadi tanggung jawab suaminya. Betul? Betul enggak? Betul. Ini pendapat yang kurang benar. Pendapat yang kurang benar. Yang namanya putri jenengan itu ya tanggung jawab jenengan ila yaumil kiamah. Memang kalau udah menikah suami itu yang bertanggung jawab penuh, bukan berarti jenengan sebagai ayah lepas tanggung jawab. Ya, sampai-sampai kadang ada orang tua kaya raya, lah pas mantu niki rodok melarat. Ya, kemudian dikasih tahu sama temannya, itu bu anak perempuanmu tuh ditolong, mantumu kayak ono modal segede, ben iso kerja mapan. Anak perempuan saya tanggung jawab suaminya. Ya, ini sebetulnya minal pelitin wal meditin. Ini model mertua seperti ini, mertua yang pedut alias pelit. Dan orang-orang yang pelit itu susah masuk surga. Maka saya anjurkan semua mertua mantunya dikasih modal yang gede-gede. Setuju? Oh, ini para mantu yang ngomong setuju, tapi mertua ini mesti sedih. Jadi yang namanya menantu lelaki itu akan ngopeni anak perempuan jenengan buat yang dipernahkan yang enak itu, dipernahkan yang enak diurusi. Jangan ngomong udah tanggung jawab suaminya. Tanggung jawab suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah apa yang kita bisa bantu ya dibantu. Jangan ngomong tanggung jawab suaminya itu salah. Enggak pas. Ya tidak pas. Nah, berangkat Rasul ke rumah Fatimah Zahra. Kalau memang itu tanggung jawab suaminya, Rasul akan ngomong besok sajalah. Ya besok saja. Ngapain malam-malam pergi ke rumah putrinya? Toh ya ini jam tidur dengan suaminya, nanti malah ganggu saya. Apakah begitu Rasulullah SAW? Tidak. Gak mungkin putri saya ini malam-malam pergi ke rumah saya kecuali penting. Pengerten penting pasti. Maka gak ditunda. Malam-malam itu juga Rasul ke rumah putrinya. Hasilnya, nah ini perlu juga ada tambahan ilmu. Yang namanya rumah mantu itu ya rumahnya mertua. Rumahnya anak itu juga rumahnya orang tua. Makanya jangan jadi anak kurang ajar ngomong sama mertuanya, ini rumah saya sendiri bu, ini rumah saya sendiri pak. Ini namanya mantu dan anak kurang ajar. Anta wa maluka li abik, rumahmu dan dirimu, hartamu semua ya, hartamu. Anta ini kamu. Anta kalau ditujukan ke saya berarti kepala saya, tangan saya, kaki saya, jantung saya milik orang tua saya. Seandainya mau diminta jantung ini kemudian untuk didonorkan, dijual sekalipun itu halal. Paham maksudnya? Halal. Wa maluka, saya punya rumah, saya punya apapun itu milik orang tua saya, bukan milik saya. Anak kepada orang tua seperti itu. Dan yang namanya mertua itu sama dengan orang tua. Saya mau nanya sama ibu-ibu, ini udah sering saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi, soalnya udah jarang dibahas. Urusan menantu mertua ini jarang dibahas. Bu, tolong dijawab dengan jujur biar bapak-bapak mendengarkan. Ibu-ibu menikah, pengen punya anak enggak? Pengen. Begitu dokter menyatakan atau bidan menyatakan jenengan hamil, senang atau enggak senang? Senang. Pertanyaan saya, hamil di bulan-bulan pertama 1, 2, 3, 4 itu menyenangkan atau kurang menyenangkan? Kurang menyenangkan. Banyaknya menyenangkan atau menyusahkan? Menyusahkan. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 melahirkan. Prosesi melahirkan itu gampang atau susah? Susah. Taruhannya nyawa atau bukan nyawa? Taruhannya nyawa. Setelah melahirkan 2 bulan, 2 tahun menyusui. Menyusui 2 tahun itu enak atau kurang enak? Kurang enak. Sering bangun malam tidak? Sering bangun malam. Kemudian saya nanya, setelah menyusui 2 tahun mendidik anak mulai TK, SD, SMP, itu kira-kira gampang atau penuh dengan capek? Capek kan? Penuh dengan capek. Setelah itu anak kuliah, anak perempuan kuliah, jenengan ratap apa mboten ratap? Ratap. Apalagi kuliahnya ngekos gitu, semakin khawatir enggak ini? Khawatir. Nah, setelah anak perempuan ini usianya kurang lebih 20 tahun, datang seorang pria ke rumah jenengan, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, melamar putri jenengan dan jenengan cocok, seneng atau enggak seneng? Senang. Pertanyaan saya, ada enggak mertua yang ketika datang seorang pria untuk meminang putrinya, kemudian pinjem bolpen dan kertas, ada enggak? Wahai calon menantu, pinjem bolpen dan kertasnya dulu, ada enggak? Enggak ada kan? Coba kalau ada yang begini, saya pinjem bolpen, pinjem kertas. Oh, silakan Bu, silakan Pak. Kemudian sang ibu ini nulis di situ, biaya hamil 9 bulan. Biaya nyidam sekian bulan. Biaya melahirkan taruhan nyawa, nyawa saya udah saya regani murah 1 miliar saja. Biaya menyusui 2 tahun, biaya diganyang malam-malam suruh bangun, biaya sekolah selama TK, SD, SMP, sampai SMA, biaya makan sepanjang umur 20 tahun, bla bla bla, udah diskon besar-besaran, cukup bayar 10 miliar. Anda bayar, putri saya berikan, tidak cari yang lain. Kinten-kinten, bapak-bapak ini bisa nikah enggak? Bisa nikah enggak? Enggak. Tapi ada enggak yang namanya mertua atau calon mertua minta duit seperti itu? Enggak ada kan? Diterima dengan senang hati, dibuat, dipanggilkan, dulur-dulur dikasih tahu, putri saya mau menikah, jodohnya sudah datang, rapat keluarga besar, ditentukan hari dan tanggal, pilihkan gedung, yang mau diundang juga dipilih, dicarikan kiai, ulama untuk mendoakan dalam akad nikah, dan seterusnya. Ini kira-kira murah enggak ini mertua ini ngasihkan anak perempuannya? Murah kan? Murah. Nah kalau udah seperti itu, ya kira-kira setelah menikah ada mantu yang ngomong sama anak perempuan, sama istrinya ya, ojo cedak-cedak wong tuamu, yang wong tuamu kini ngomah kini, awas yo barang-barang ki ditonton. Ini kira-kira menantu yang seperti ini enaknya diapakan? Diendrin. Perkara nanti ya. Ya ini. Coba kita renungkan itu. Yang namanya mertua itu udah baiknya kepada kita luar biasa. Kurang-kurangnya no problem, wajar manusia itu punya kekurangan. Makanya jangan pernah mengatakan kita punya sesuatu. Semua itu milik orang tua. Ngapunten jenengan dan saya ini kalau bukan karena kotorannya orang tua enggak mungkin ada. Betul. Karena sesuatu yang dianggap kotor menjijikkan itu baru dari kotor menjijikkannya jadi kita semua. Makanya jorok kurang ajar kelong tua nih bapak rombok itu kurang ajar. Na'udzubillah min dalik. Mau dapat apa? Wuh, gelarnya profesor, doktor, insinyur kurang ajar sama orang tuanya. Rokok. Gelarnya cuman TK dereng lulus. Gelarnya cuman itu. Tapi semua orang tuanya bekti luar biasa. Ini jenderal-jenderal akhirat yang seperti ini. Nah Rasulullah SAW mengajarkan yang namanya orang tua kepada putrinya dan bagaimana putri kepada orang tuanya bagaimana. Makanya ketika Rasulullah SAW ke rumah Fatimah Zahra tengah malam, coba baca di hadis yang sahih, Rasul itu langsung masuk begitu saja ke kamar menantunya dan anak putrinya. Assalamualaikum. Sama Rasul mengatakan, gak usah bangun, silahkan kalian tetap di tempat tidur. Artinya posisi menantu dan putrinya sudah di tempat tidur. Dan sudah berselimut. Rasul datang mengatakan, tetaplah kalian di tempat tidur. Rasul naik ke atas tempat tidur. Kemudian Rasul duduk di situ, sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya rasakan dinginnya kaki Rasul sampai ke dada saya. Karena kaki Rasul itu kena dekat pahanya Ali bin Abi Thalib. Betapa mesra hubungan menantu dan mertua ini di tempat tidur bertiga, yang satu duduk bersila Nabi Muhammad SAW, yang dua lagi berbaring. Ojo tangi, udah nyantai aja di situ. Rasul nanya, Fatimah, kamu tadi ke rumah ada apa? Coba lihat nih kemesraan nih. Kamu tadi ke rumah ada apa? Dijawab oleh Fatimah dengan apa? Jawabannya, selimut ditarik Sayyidatuna Fatimah Tuzahra belik bersembunyi di dalam selimut. Kenapa? Izin, malu kepada ayahnya. Ditanya tadi ke rumah ada apa? Malu jawab, selimutan. Tadi ke rumah ada apa? Selimutan lagi semakin delik, malu. Maka Ali bin Abi Thalib yang ngomong Kanjeng Nabi, Fatimah malu jawab, biar saya yang jawab Rasulullah. Ini loh, Fatimah itu pengen pembantu. Ya pengen bantu. Padahal yang pengen siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kerja terus, capek, kesian ya Rasulullah. Rasul menjawab, mohon maaf, semua pembantu sudah saya bagi-bagikan kepada para sahabat yang lain. Pelajaran di sini. Ini sebuah pelajaran. Ya, sebuah pelajaran. Ya, adik-adik ke belakang dulu, belakang. Sebuah pelajaran bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah, dai sebagai orang tua, itu kewajibannya tidak sama dengan orang tua biasa. Orang tua biasa kewajibannya keluarga nomor satu. Orang tua biasa keluarga nomor satu. Tapi coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Rasul mengajarkan keluarga yang nomor satu. Tapi kenapa pembantu gak diberikan pada putrinya, sedangkan putrinya membutuhkan? Dikasihkan putrinya atau orang lain? Orang lain. Rasul tahu gak putrinya butuh pembantu? Tahu. Putrinya gak punya pembantu, Rasul tahu gak? Tahu. Tapi dikasihkan ke putrinya atau orang lain? Orang lain. Kira-kira Rasul perhatian gak kepada keluarganya? Perhatian. Tapi karena beliau da'i ilallah, itu punya tanggung jawab yang lebih besar ketimbang orang tua biasa. Yang namanya da'i ilallah itu mendidik dirinya dan keluarganya untuk mementingkan masyarakat ketimbang pribadi dan keluarga. Bisa dipahami? Nah, Rasul mengajarkan kepada keluarganya, kalian itu yang susah-susah saja, yang enak-enak biar buat orang lain. Nah, da'i juga begitu. Da'i itu untuk dirinya yang gak enak, orang lain kasih yang enak, yang enak-enak. Ngajarkannya seperti itu. Dididik nih putrinya, udah membantu buat orang lain. Kalian berdua saya ajari sesuatu yang lebih baik dari pembantu. Dan sesuatu itu adalah doa mau tidur, zikir, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Siapa yang zikir ini insyaallah nanti dikasih pembantu sama Allah. Pembantu dalam tanda petik. Paham? Jadi pembantu tapi enggak kelihatan. Wujudnya apa? Wallahu a'lam. Yang jelas kalau ini dibaca terus mau tidur, nanti bangun tidur itu urusan jenengan sepanjang hari beres. Ada yang ngewangi terus. Siapakah itu? Entah malaikat Allah atau entah makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan dari kalimat zikir tersebut. Sehingga ibu-ibu kalau memang betul-betul baca ini mau tidur, itu urusan kerjaan rumah, ngepel, nyapu dan lain sebagainya, ngurus anak, itu bisa selesai dengan gampang. Gak terasa capek, itu gak akan terasa. Kesel ya kesel, tapi gak terasa. Bapak-bapak kalau baca ini, kerja ke pasar kemanapun, maka badan itu akan fit terus. Capek-capek itu akan hilang dengan sendirinya. Yaitu akan turun pembantu dari Allah. Siapa? Wallahu a'lam. Di dunianya begitu, di akhiratnya dikubur, nanti dikubur ada yang nemenin. Kalimat zikir ini akan jadi temannya dikubur. Dulu di dunia dibaca terus, maka ketika meninggal dunia, malaikat-malaikat yang tercipta dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu akan nemeni dikubur. Ngawal terus di mahsyar sampai nanti nyebrang siratal mustaqim dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat saya sampaikan dari buku Adab Nabi sampai halaman 21, membaca tasbih, tahmid dan takbir. Insyaallah kalau itu kita amalkan, maka kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, urusan pengajian 14 April hari Ahad. Monggo diunjuk. Apalagi yang mau diunjuk ya. Ya. Boleh saya minum? Minuman saya enggak habis-habis tuh kok. Jenengan cepat habis kenapa ya? Kok saya kok enggak habis-habis kenapa? Oh, porsi gelasnya beda. Hah? Yang lain cuma cucing kecil-kecil gitu ya. Kalau saya satu gelas besar seperti ini. Jangan salahkan saya, salahkan panitia yang ngasih. Ya, panitia ngasih saya gelas seperti ini. Saya mintanya cucing dikasihnya ke gelas. Alhamdulillah. Ya. Ini masih ada setengah jam saya akan bicara khusus untuk pengajian 14 April. Kemudian nanti setelah itu kita akan makan bersama seperti biasanya, nasi gudangan ya. Itu khusus legi gudangan. Nanti kalau Jumat depan itu Jumat Pon. Jumat Pon seperti biasa kita baca Maulid simtu duror, menunya ganti, enggak gudangan. Nanti kalau gudangan ketemu gudangan terus bosan, ganti yang lain. Oseng-oseng tempe dan kawan-kawannya. Ya, oseng-oseng tempe dan kawan-kawannya itu untuk Jumat pon. Enggak tahu nanti kalau ada Jumat lain lagi, wallahu a'lam ya. Siapa tahu nanti setiap Jumat makan terus kan asik. Saya senang kalau lihat di belakang itu ada yang masak terus gitu ya. Itu lebih menyenangkan daripada di belakang itu sepi. Yang tengah-tengah pengajian ada seng, apa itu, goreng, beb, lebih asik. Ibu ya. Nah, 14 April. Sekarang saya nanya dulu nih, mau minta laporan Mas Apri atau yang lain, coba dicek ini yang posisi yang hadir kira-kira berapa orang ini malam ini. Bu Ika bisa kasih informasi saya kira-kira berapa orang yang hadir sampai detik ini? Oh, sudah ada informasinya. 1.600-an. Kurang lebih 1.600 orang malam hari ini yang hadir. Oke. Dari 1.600 orang ini, saya mau minta tolong, boleh enggak? Yang ada sekarang ini, sambil yang dengar di rumah. Saya minta tolong jenengan hari Ahad, rawuh kalau enggak ada halangan. Sebentar, jangan dijawab dulu. Insyaallah. Sebentar, jangan dijawab dulu. Coba yang kira-kira bisa hadir. Artinya enggak ada acara, yang kira-kira bisa hadir. Coba angkat tangan. Termasuk saya, Mas Apri, semua yang bisa hadir ya. Oke, ya, saya anggap 98% bisa hadir kan? Sekarang saya mau nanya, hadirnya sendiri atau ngajak teman? Ngajak teman. Ya, ngajak toh teman. Coba saya nanya teman saya yang di pojok kanan. Nah, yang paling ganteng itu. Kira-kira bisa hadir enggak? Nah, kira-kira ngajak teman atau sendiri? Belum bisa memastikan. Oke. Kemudian di depannya, Bapak. Jenengan, Pak. Bisa hadir kira-kira? Nah, sendiri atau ajak teman? Belum bisa memastikan. Temannya dari sini semua. Nah, sekarang begini. Saya mau mengajak semua untuk memaksimalkan. Ini kan tinggal dua hari. Walaupun temannya udah di sini, jadi yang teman di sini jangan dianggap teman. Paham ya? Teman yang sudah di sini jangan dianggap teman. Nah, masing-masing cari teman. Saya insya Allah cari teman juga. Jangan dikira saya nggak cari. Tadi saya waktu itu ngajak teman-teman dari Jawa Timur. Itu udah konfirmasi minimal 8 orang akan datang dari Malang gitu. Yang 8 orang dari Malang ini nanti setelah hari raya insya Allah akan ngajak kurang lebih 30 ribu orang. Serius ini saya. Ya, ini 8 orang. Insya Allah hari Ahad akan datang, itu ada pakar-pakar IT. Insya Allah itu saya yang ngajak. Jadi saya udah ngajak 8 orang. Jenengan hari Ahad nanti mau ngajak berapa orang? Paham maksud saya enggak ini? Saya pengen masing-masing berjuang cari orang gitu. Gak ketemu orang ngajak pitik juga gak apa-apa. Pokoknya ngajak gitu. Ada yang diajak. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Coba saya mau nanya sama Pak Mudin Slamet Sragen. Kira-kira jenengan sakit rawuh atau pas ada acara di sana? Insya Allah bisa datang. Nah, ada sama teman atau sendiri? Rencang-rencang. Berapa banyak rencang-rencangnya kurang lebih? Ya, sekawan doso. Kurang lebih sekawan doso. Coba yang pasukan Super Kelinci, ada yang mau datang enggak besok Ahad? Ya. Jadi perkiraan saya karena yang hadir majelis ini itu berkisar rutin itu kan 1.500 sampai 3.000 orang. 2.000, 2.500, 3.000 orang. Artinya yang udah ngaji di Raudhah itu kalau saya total di atas 6.000 orang. Karena orangnya kan ganti-ganti ya. Yang tetap itu sekian orang. Nanti ada sekian orang yang pasukan ganti-ganti. Ada yang datangnya cuma kalau legi, ya kan? Ada kan? Ada enggak di sini orangnya? Ada. Bagus. Ada yang datangnya cuma kalau pas Jumat pon. Ada yang datangnya pas Jumat-Jumat yang lain. Memang itu bergilir bagusnya memang begitu. Kalau datangnya bareng semua bingung tambahan saya. Ya, ini kan datangnya kan bergilir. Nah, kalau kita hitung itu mungkin sudah di atas 10.000 orang yang rutin ya, yang bergilir terus itu sudah di atas 10.000 orang. Belum yang di rumah, yang dengar lewat radio, yang lihat streaming video ini ya. Nah, saya pengen semuanya ngumpul. Kumpul nanti hari Ahad jam 8 pagi di Masjid Agung Surakarta. Makanya saya katakan yang mau nikah tolong ditunda dulu. Ya. Atau diundur atau dimajukan. Pokoknya jangan Ahad jam 8 Pak pagi. Kita kumpul dulu bareng-bareng. Kenapa? Karena kita punya misi. Misinya kita pengen menyatukan langkah minimal Ahlus Sunnah wal Jamaah di Solo Raya. Pengen. Ya. Kalau Mas yang bawah ini bisa jalan bareng itu udah bagus. Ya, saya pengen yang bawah jalan Pak, jalan bareng. Cuman itu tok pemantapan akidah, biar akidahnya mantep, kokoh terus di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang sekarang yang begitu-begitu semakin berani. Ya, semakin berani. Saya enggak mau ngurusin yang begitu-begitu, mau begitu mau karepmu gitu kan. Tapi yang penting teman-teman saya semakin solid gitu, semakin kuat, semakin mantep. Walaupun nanti dibeginikan, tahlilan kan rokok orang gagas. Ya, kamu itu karepmu, luas entek tenagamu gitu kan. Enggak usah kita gagas, kita udah mantep akidahnya, tinggal amal ibadah cari duit. Udah mantep. Jadi tujuan hidup sudah ngerti, enggak bingung-bingung lagi bahas jane entuk apa ora to ya. Ini model orang-orang ragu-ragu. Lah yang ragu-ragu ini mau kita jadikan mantep semua. Nah, itu bisanya kalau ada kegiatan rutin yang berkesinambungan dalam jumlah yang besar, terus semakin besar dan semakin besar. Nah, kira-kira siap enggak untuk mengajak teman sebanyak mungkin? Jawabannya lemes. Bu, siap ngajak teman atau tidak, Bu? Ingat yang di sini bukan teman loh, Bu. Ya. Jenengan udah ngomong saya rombongan 2 kol. Itu anggap 2 kol itu berarti yang di dalam satu orang harus ngajak satu kol lagi. Gambarannya seperti itu. Jawab aja gampang. Bib, siap. Saya datang akan ngajak 200 orang. Mana yang 199 jin dan malaikat jenengan enggak bisa lihat? Dah, itu jawabannya gitu mesti saya kalah. Ya, mesti saya kalah. Saya mengharap yang datang itu bukan cuma manusia, manusia, jin, malaikat, ruhnya orang-orang yang soleh. Makanya saya sowan ke Madinah bilang sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong rawuh gitu. Ya, tolong rawuh ya Rasulullah. Minimal dilihat dari Madinah, dari Barzah, dilihat dikawal gitu. Biar majelisnya barokah. Yang kedua, nanti di Masjid Agung kalau bawa rokok, rokoknya taruh di motor masing-masing. Ya, rokoknya ditaruh di mobil masing-masing. Kita belajar coba masuk masjid tidak bawa rokok, enggak ngantongi rokok. Rokoknya taruh dulu yang naik motor di motor, yang naik mobil di dalam mobil. Jadi kita menghargai Baitullah. Yang namanya rumahnya Allah itu harus kita agungkan. Kalau kita betul ngagungkan rumahnya Allah, ya kita akan diagungkan sama Allah. Kalau masuk rumahnya Allah kita anggap masuk tempat biasa, ya nanti kita ya dianggap ya biasa. Lah pengen jadi orang yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa kan dalam pandangan Allah. Nanti hari Ahad kita masuk Masjid Agung tanpa bawa rokok. Selesai pulang silakan ngerokok, tapi jangan di dalam masjid. Karena kita di masjid ada adab dan aturan yang lebih ketat. Ya biar kita dapat pahala yang sebesar-besarnya. Kemudian yang nomor 3, pakaian jenengan mau pakai pakaian apapun monggo kerso, yang penting nutup aurat. Jangan bingung sama pakaian. Wah, harus putih, saya enggak punya putih. Tidak harus putih, merah, kuning, hijau, krem, boleh. Ya enggak jadi masalah. Yang penting nutup aurat. Kita putih-putih tapi terus. Nah ya, paham kan? Kadang ibu-ibu tuh pakai putih gitu ya, saking putihnya sampai ketuaan kabeh. Ya Bu ya, ibu-ibu mohon maaf yang pakai putih-putih dalemannya harus lebih ketat. Maksudnya lebih tebal lagi ya. Cari warna yang agak gelap, karena kalau tidak akan terterawang oleh teman-teman yang ada di sini. Sebab ini matanya punya sinar X semua. Semenerawang hal-hal yang enggak bisa diterawang. Begitu pula bapak-bapak yang pakai sarung putih. Kalau pakai sarung putih, pakai celana pendek atau celana panjang. Jangan langsungan, karena siang hari akan bolong gitu, tembus kelihatan. Ya, sarung putih kan cenderung tipis gitu kan, ngecap. Ya walaupun kalau sholat tetap sah sholatnya, tapi kan sawangannya gak enak gitu kan. Masa nyawang Superman di masjid gitu kan repot. Kurang yang menciptakan Superman gitu. Kan ini adabnya harus kita jaga biar enak di sawang itu, enak. Bebas mau pakai apapun, bebas. Kemudian yang ketiga perlu saya tekankan, Naufal bin Muhammad al-Idrus Majlis Ar-Raudhah tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Ini kan masa kampanye di mana-mana ya. Dan menjelang 2014 Majlis Ar-Raudhah, Habib Naufal dan kawan-kawan yang ada di sini tidak berpolitik. Politiknya pilihan Anda simpen di hati masing-masing. Pilihan saya simpen di hati masing-masing. Saya kalau milih itu gampang. Di bilik suara baru minta petunjuk sama Allah. Gusti enaknya nyoba sing ndi itu. Wah, aku yang mudeng sing apa sing ndi ora paham kan? Ya, ada istikharah saja ketika mau nyoblos. Nah, jadi masing-masing jangan percaya kalau ada orang bilang atau bawa nama saya misalnya ya, ABBG iki, ABBG itu pasti palsu. Semua partai Islam atau partai nasional selama bukan partai yang tidak Islam, paham kan? Ya, itu semua partai saya. Semuanya partai saya. Jadi saya enggak apa namanya milih satu partai. Wabeh partaiku, karena dalam prinsip saya seorang ustaz, ulama, kiai siapapun, prinsip saya ya, harus seperti TNI Polri, netral. Kalau TNI Polri aja harus netral demi keutuhan bangsa, seharusnya ulama itu netral demi keutuhan umat. Makanya sikap saya sebagai ya pengajar, ustaz, jangan berpolitik. Politik boleh, tapi simpen dalam hati masing-masing. Cukup jelas? Cukup jelas. Karena ini menjelang pilihan, enggak menutup kemungkinan majelis-majelis seperti ini akan didatangi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Betul. Kalau suatu saat datang ke sini orang macam-macam, karena saya tamu itu enggak mungkin saya tolak. Kalau datang tak tahu duduk di sini ya jenenge tamu yo, tamu linggiho. Tapi enggak mungkin saya kasih mic. Bisa dimengerti? Ya, dan tetap saya tidak berpolitik. Jangan dianggap kalau ada tamu siapapun itu kemudian dianggap itu berarti Habibnya begitu. Bisa paham? Nah, kadang kan ustaz dijebak dengan seperti itu. Saya enggak mau nanti majelis ini rusak atau teman-teman saya hatinya rusak cuman gara-gara sekelompok orang yang punya kepentingan politik. Enggak ada. Pokoknya pesan dari guru saya, tidak ada politik. Ya, berpolitik boleh, tapi tidak dalam majelis, tidak untuk seorang ustaz, simpen dalam hati masing-masing. Cukuplah Anda berpolitik di balik layar, jangan ada orang yang tahu seperti amanat negeri ini luber, langsung umum bebas dan rahasia. Udah bagus itu, pegang saja. Enak nanti kalau udah bisa seperti itu. Yang keempat, ya, ini masa Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bangkit. Bangkit tenanan, betul-betul bangkit. Jadi saya nanti 14 April itu mau menyerukan amalan itu betul-betul diamalkan lagi, dihidupkan. Sedikit-sedikit bocoran yang nanti hari Minggu akan saya sampaikan lagi. Yang namanya azan Jumat itu di Mekah, di Madinah itu ya dua kali. Azan Jumat itu dua kali. Kemudian saya di Mekah, di Madinah juga cari yang cingkrang-cingkrangnya enggak ketemu. Ya ketemunya ya jubah panjang panjang. Kemudian Imam Masjidun Nabawi itu baca Al-Fatihah juga diawali dengan bismillah meskipun bacanya dia secara perlahan. Dibaca bismillah walaupun perlahan. Nah, kita-kita yang udah jelas-jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan ragu mengamalkan madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i subuh pakai kunut, ya subuh kunut dihidupkan lagi. Mosok warga Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab Syafi'i kunut ora hafal. Kan ngisini-ngisini, makanya kita mulai sekarang belajar lagi, yang belum hafal kunut, hafalkan kunut. Ya, subuh pakai doa kunut. Terus kalau Jumat gimana? Ya adanya buat dua kali, mulai hidupkan. Loh, nanti kalau ada yang gak cocok, gak apa-apa gak cocok, boleh orang gak cocok. Masa orang disuruh cocok semua? Beda itu boleh, yang gak boleh memaksakan kehendak. Kalau kita yang punya masjid, kita takmirnya, ya urus sesuai dengan akidah kita, sesuai madhab kita, jangan bingung. Yang enggak cocok ya biar dia simpen dalam hatinya. Sing penting ora ruwet, itu aja. Enggak ribut, harus mulai di apa? Semarakkan. Kira-kira semangat enggak tuh? Nah, ini era kebangkitan ditandai dengan bergabungnya anak-anak muda bersama Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah sudah berdiri Aswaja IT Developer. Ini hari Ahad nanti akan kita resmikan. Kumpulan anak-anak muda yang pakar IT, anak-anak muda yang ahli di internet, di handphone dan lain sebagainya. Sekedar bocoran, nanti hari Ahad akan kita tampilkan produknya itu. Kita sudah buat Bapak Ibu, ini kita boleh berbangga dalam arti syukur, tahadutan bin ni'mah. Dan ini dimulai dari Solo, walaupun yang kerja itu dari seluruh Indonesia. Ya, dari tempat ini alhamdulillah bersama teman-teman kita sudah berhasil mewujudkan sebuah website www.kiaijawab.com, yang website itu nanti menjawab pertanyaan umat Islam dimanapun mereka berada. Kalau mau nanya gak usah capek-capek lagi, cukup kunjungi websitenya, ketik pertanyaannya, muncul jawabannya langsung. Kalau ternyata pertanyaannya itu belum ada jawabannya, maka cukup cantumkan alamat emailnya, dalam beberapa jam atau hari, maksimal 3 hari akan diberikan jawabannya secara email. Dan apa yang jadi jawaban disimpan di database, sehingga kalau ada orang nanya yang sama langsung muncul jawabannya. Sehingga kalau Anda mau nanya gak usah repot-repot, mesti Bapak Ibu jawab. Gak bisa internetan di... ya gak bisa internetan, itu yang muda-muda. Alhamdulillah kita sudah buat yang lebih baru lagi, yang itu sudah dalam jalan penggodokan, ini muncul yang lebih baru, yaitu SMS Gateway. Nanti Bapak Ibu kalau mau nanya gak bisa buka internet, yang penting punya handphone, mereknya apapun, elek kaya ngopo. Nah, yang penting handphonenya bisa buat SMS. Cukup kirim SMS ke nomor yang nanti akan kita kita pakai. Nomornya sampai hari ini belum saya putuskan. Saya lagi kontak ke beberapa teman saya yang ada di pusat di Jakarta yang di bidang itu. Saya minta nomor yang bagus, yang mudah gitu, yang mudah diingat. Cukup kirim misal ya, tanya pager, nanti ketikkan pertanyaannya apa, kirim ke nomor sekian, langsung Anda akan dapat jawabannya. Dan semuanya bukan SMS berbayar, maksudnya SMS-nya sesuai dengan tarif masing-masing. Kalau kebetulan telepon jenengan itu kartunya dapat SMS-an gratis, ya gratis. Kalau emang gak dapat SMS-an gratis, tarifnya ya tarif normal. Dan langsung dapat jawaban dimanapun Anda berada. Ini belum ada yang punya sepanjang pengetahuan saya. Di seluruh penjuru Indonesia Raya ini belum ada yang punya. Dan kita yang buat. Kira-kira senang atau gak senang? Senang ya? Kira-kira itu cukup membantu atau sangat membantu? Sangat membantu ya? Sangat membantu. Semua bawa handphone ini? Bawa. Mas Seto, tolong sini dulu Mas Seto. Nah ini Mas Seto ini yang saya tugaskan waktu itu untuk memulai langkah membuka Aswaja IT Developer. Ya, yeah. Ini belum ada yang ngepek mantu bu. Sini Mas Seto. Sini. Sekarang versi uji coba untuk SMS-nya udah aktif. Ya. Yeah. Ke nomor berapa? Ini cuman jam ini saja ya. Ini belum saya nyalakan karena kita lagi menjalin kerjasama dengan provider ya, bahasa kerennya provider. Kita lagi menjalin kerjasama dengan provider tertentu. Kalau itu sudah on, baru nanti kita umumkan nomornya berapa. Ini cuma untuk uji coba. Yang punya handphone coba. Yang punya handphone sudah. Nah, silakan catat dulu. Tanya pager. Ya, tanya di SMS-nya ya. Tanya pager. Tanya biasa TANYA terus pager, tanda pager itu. Sudah. Ketikan pertanyaan, kita ambil yang sederhana saja. Yang sederhana saja. Bersentuhan kulit suami istri. Ketikan bersentuhan kulit suami istri. Sudah? Bersentuhan kulit suami istri. Udah atau belum? Udah? Kirim ke nomor berikut. Kirim nomornya ini. Ini sementara aja, saat ini aja ya. Jangan disimpan nomornya. 0838. Saya ulangi ya. 0838 6563 0707. Saya ulangi dari depan. 0838 6563 0707. Saya ulangi sekali lagi. 0838 6563 0707. Sudah semua? Send, kirim. Coba dikirim. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Ya, Mas itu coba. Coba Sudah kirim? Pending semua? Sebentar. Pending. Sebentar ya. Biar dicek sudah apa namanya di-onkan atau belum. Udah? Sedikit tapi kan? Ya, pending biarin aja gak apa. Tapi sudah dikirim. Nanti lihat jawaban yang didapat apa. Nanti akan dikirimkan balasan SMS yang menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ini cara praktis untuk nanya. Nah, terus Anda nanya, yang jawab siapa? Kan begitu ya. Itu yang jawab mesin. Mesinnya udah kita buat, kita isi data. Datanya dari mana? Datanya kita kumpulkan dari banyak tempat. Nah, setiap hari itu akan diinput, sedikit demi sedikit. Namanya saja kita baru mengembangkan ya. Insya Allah dalam waktu 3-4 bulan itu sudah jadi mesin yang luar biasa. Dan insya Allah ini mungkin yang pertama di dunia. Benar nih, saya enggak bohong. Insya Allah sudah dapat balasan. Coba yang udah dapat balasan, dibacakan balasan. Ditemukan sejumlah komplek berkaitan dengan kata kunci bersentuhan kulit suami istri, yaitu kode topik 73 topik bersentuhan kulit secara langsung antara suami dan istri membatalkan wudunya, membatalkan wudu keduanya. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, silakan balas SMS ini dengan format topik pagar kode topik, contoh topik pagar 14 73, iya. Paham ya? Nah, ini cara praktis untuk mendapatkan jawaban via SMS buat yang tidak biasa dengan internet. Tapi kalau yang punya internet, ya nanti kalau Anda punya SMS yang gratisan tuh, pakai aja untuk nanya itu enak. Tapi jangan sekarang, karena sekarang ini belum kita on kan. Itu cuman sementara nanti hari Ahad kita akan ini, kita demokan lebih banyak lagi, demonstrasikan lebih banyak. Saya pengen aswaja ahlusunnah wal jamaah itu gini, ngasih manfaat. Kira-kira jenengan bangga enggak jadi apa namanya pecinta sholawatan, yasinan, maulidan ini? Bangga kan? Ini belum ada yang alhamdulillah yang berpikir begini, ini belum ketemu saya. Ya belum ketemu, dan alhamdulillah ini dimulai dari tempat ini. Semoga barokah ya, insyaallah. Cukup jelas? Jelas. Nah, sudah siap datang hari Ahad? Siap. Sendiri atau ngajak orang? Pitik, kucing, semua diajak saja. Pokoknya ajak sebanyak mungkin. Target kita 20.000 harus tercapai. Itu bukan angka main-main ya. Ini bukan organisasi Ar-Raudhah, ini kan bukan organisasi. Dan acara tersebut bukan acara Ar-Raudhah, tapi acara kita semua. Saya pengen itu merasa, semua aswaja merasa memiliki. Alhamdulillah teman-teman di NU juga apa namanya proaktif untuk membantu. Nah, tolong dicekkan di jadwal itu 24 atau 20 April. Ini ada yang salah ketik soalnya. 24 April atau apa? MWCNU itu. Selasa 23 April ya. Nah, ini pengumuman insyaallah ya. PCNU Solo, tahu letaknya belum PCNU Solo? PCNU Solo itu letaknya di Pasar Kembang, perempatan Pasar Kembang. Perempatan Pasar Kembang belok ke selatan. Ya, perempatan Pasar Kembang belok kiri atau belok ke selatan. Ke selatan dikit aja, kira-kira 50 meter. Di situ ada PCNU Surakarta. Nah, kita akan buat majelis rutin di sana sebulan sekali insyaallah. Akan dimulai hari Selasa malam Rabu 23 April. Dimulainya jam 8 malam. Selasa malam Rabu 23 April dimulai jam 8 malam. Tolong ini dilingkari betul 23 April. Kenapa? Nanti judulnya ngisin-ngisin nih. PCNU kok sing teko wong 10 itu ngisin-ngisin ya. Paham? Ya kalau majelis di PCNU itu ya yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus rentah ikut dah datang. Cuman saya ingatkan satu aja, pokoknya saya minta semua teman saya yang di sini jangan terpengaruh kepada dengan siapapun yang berpolitik. Paham? Jangan berpengaruh dengan siapapun yang berpolitik. Pokoknya kita tetap netral, kita urusannya cari ilmu, urusannya belajar dan mengajar. Nah, majelis 23 April itu nanti insya Allah saya sendiri yang isi. Ya, saya sendiri yang isi jam 8 malam Selasa malam Rebu. Insya Allah nanti di halamannya PCNU Solo, di halaman situ. Biar syiarnya, fokus saya pokoknya syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biar semakin muncul. Ya, biar semakin muncul. Kalau majelis di tempat-tempat masyarakat umum, majelis taklim udah pada besar kan, pada besar. Maka nanti di tempat-tempat NU dimanapun juga harus semakin besar. Yang di Klatennya yang besar, Sukoharjonya besar, Solonya besar, Boyolalinya besar. Nah, suatu saat itu kumpul bareng kan menyenangkan. Kalau bisa begitu menyenangkan, itu namanya silaturahimnya bagus. Nah, tugas kita sekarang menyatukan langkah, bareng-bareng jalan terus. Gak usah mencela, mencaci atau memaki. Pokoknya jalan berkarya, jalan berkarya, jalan berkarya. Ahad besok akan saya demonstrasikan bersama teman-teman tentang ini, SMS ini akan lebih jauh kita demonstrasikan. Kemudian websitenya akan kita pertontonkan nanti pakai layar yang besar di sana, bagaimana website tersebut, sehingga kita nanti bisa ngasih tahu anak-anak kita yang sekolah, untuk kalau mau belajar agama kunjungi website ini, nanya aja, nanya terus, nanti akan muncul jawaban. Dan menariknya jawabannya kan bisa disimpan, copy paste, disimpan bisa, sehingga bapak-bapak nanti kalau pas ceramah di kampungnya misalnya, gaya dikit boleh pak, yang mau bertanya silakan, udah muncul 5 pertanyaan gitu kan. Simpen, tolong kasih 1, 2, 3 hadroh lagu ya. Permisi, saya mau ke kamar kecil dulu sebentar. Gitu. Udah gitu aja. Kamar kecil, kemudian mulai buka websitenya atau kirim SMS. Muncul jawabannya apa? Udah kembali kemudian begini hadirin ya. Pertanyaan pertama tadi jawabannya begini. Kok alim men, pinter man gitu. Nggak apa-apa. Memang perlu pakai apa? Trik untuk meyakinkan masyarakat gitu ya. Trik seperti itu boleh-boleh sah. Saja. Nah, untuk anak-anak yang sekolah itu enak. Kalau ada PR pelajaran agama enggak repot lagi gitu. Bisa nanya banyak persoalan. Cuman repotnya kalau gurunya enggak aswaja, itu repot nanti. Ya, nanti kalau gurunya enggak aswaja dijawab pakai ilmunya aswaja mesti disalahi gitu kan? Makanya nah kalau pilih sekolah yang aswaja ya. Yang aswaja, pilih sekolah aswaja. Nanti kalau ternyata gurunya ngajarin yang enggak benar, orang tua harus perhatian mulai sekarang ya. Tolong diperiksa anak-anaknya di rumah. Itu yang diajarkan sholatnya itu bagaimana, sesuai enggak dengan ajaran Imam Syafi'i? Kalau enggak sesuai, ajari yang sesuai. Kalau nanti anaknya disalahkan, gurunya datangi, jenengan punya ajaran seperti ini, jangan paksakan ke anak saya. Ini sekolah ajarannya harus umum, sesuai dengan masing-masing yang ada di sini. Nah, cukup jelas? Jelas ya. Ini udah jam 10. Saya pengen kita makan bareng, dan pulangnya juga enggak kemalaman, tapi sebelum ditutup nanti dulu, maksud udah tutup. Bentar, sekali lagi saya mau nanya, sekali lagi. Diajak hari Ahad 14 April itu biasa-biasa atau ada greget semangat? Semangat ya, semangat. Saya kasih bocoran, panitianya yang ngurusi ini 95% itu anak muda semua, yang laki ganteng-ganteng. Yang perempuan cantik, cantik. Maksud perempuan ganteng kan? Tak mungkin ya bu ya. Ya, anak muda semua anak muda. Jadi ibu-ibu apa? Iya banggalah gitu. Punya anak-anak muda yang mau ngurusi begini. Ya, anak muda yang mau ngurusi begini. Nanti kalau memang betul-betul ini 3 bulan sekali bisa jalan, ya bisa jalan. Maka kita akan menghidupkan di tempat-tempat di luar Solo. Ya, dihidupkan tempat di luar Solo biar semakin regetnya aswaja itu kuat. Prinsipnya satu pokoknya, udah bukan zamannya kita mencaci, memaki, menyalahkan yang lain, gak usah. Jadi yang lain itu gak usah disalahkan, tapi langsung kita munculkan saja. Saya pokoknya tahlilan, saya pokoknya yasinan, saya pokoknya solawatan. Waduh, yang apapun karepmu. Jadi kita jadi yang baik terus, karena kita gak pernah musi orang, ya gak pernah mencaci orang, gak pernah maki orang, tapi lempeng terus. Yang ngomong begini, benar, sing benar, yang ini selesai gitu. Saya yasinan tayun. Dalilnya mana? Oh, enggak usah repot. Nih, buka websitenya ini. Akan muncul jawabannya. Enggak seperti yang lain. Tak takok ke kiai ku sik apa guru ku sik kan kesuwen. Ya kan? Atau tak buka brosur apa-apa itu kesuwen gitu ya. Repot, buka buku kesuwen. Nanti kita cukup ketik SMS selesai langsung ketemu dengan kiai kita. Jadi kiai itu ustaz, ulama, habib dekat dengan kita semua. Kenapa? Karena teknologi ada, kenapa enggak dimanfaatkan? Dan alhamdulillah ini yang garap semua anakmu muda. Cakep atau enggak cakep nih anak muda nih, Bu? Cakep ya. Doakan biar segera dapat jodoh yang belum dapat jodoh, Bu. Ya, karena mereka semua kerja tanpa digaji, tanpa dibayar. Semuanya suka rela. Bahkan mereka mencarikan uang sendiri. Ya, mencarikan uang sendiri untuk terwujudnya website ini dan sebagainya. Mereka kerja cari sendiri, nyumbang second tenaganya, pikirannya dan hartanya. Ini kan anak-anak muda yang luar biasa. Cukup jelas? Dah, terakhir. Yang paling akhir. Tadi minum susu semua? Ya, itu oleh-oleh dari saya campurkan ke susu. Oleh-oleh umroh, saya campurkan ke susu. Jadi itu campurannya air zam-zam. Jadi susu air zam-zam cuma ada di Raudhah. Betul kan? Betul. Pokoknya saya cari atau buat sesuatu yang belum ada. Ini kan baru adanya di sini. Susu tapi airnya air zam-zam. Jadi jenengan tadi minum susu keramat. Nah, terus ini alhamdulillah ngecor udah sampai lantai 3. Coba yang di dalam bisa lihat. Tolong Mas Roni atau siapa kameranya diarahkan ke gambar. Mas Roni, di mana Mas Roni posisinya? Mas Roni di mana Mas Roni? Di jembatan. Jauh sekali di jembatan. Ya, Mas Romi. Mukharromi. Tolong tuh kameranya diarahkan ke gambar bangunan tuh yang paling atas. Di zoom di situ. Ya, digeser dikit. Biar ibu-ibu yang di luar bisa lihat ya. Bisa lihat. Yang di situ enggak bisa lihat. Nanti selesai pengajian masuk aja lihat ke dalam. Angkat aja dilepas. Bisa enggak dilepas? Gampang lepas. Jangan grogi. Santai, oh bingung. Bawahnya dilepas dulu, klik. Wah, ini katrok nih terang ini. Oh, bisa ini. Nah, cegroki. Santai. Ya, coba difokuskan ke bangunan yang atas sendiri. Ya itu, Bu. Pak, kalau lihat di monitor ya, di TV kelihatan enggak tuh gambarnya? Coba Romi jangan pindah, difokuskan ya. Itu nanti kurang lebih bentuknya 3 lantai itu seperti itu. Nah, yang paling atas itu saya kasih nama Pesanggrahan Wali. Yang paling atas Pesanggrahan Wali itu yang paling atas lantainya itu dari bumi kurang lebih 13 meter. Ya, ukurannya nanti 7x7 yang paling atas itu sebagai atap sekaligus bisa berduduan. Ya, seperti pendopo. 7x7 saya kasih nama Pesanggrahan Wali. Nanti kalau ada orang yang mau ketemu sama saya itu ketemunya harus di atas sana. Jadi biar capek ya. Biar capek gembrot-gembrot sampai sana kena angin ya kan. Kemudian stres hilang. Kenapa? Muter dulu sekeliling Solo. Nah, titik itu titik pertemuan 2 laut dan 2 gunung. Kalau enggak percaya ukur sendiri. Aku yang ngarang kok ya. Ada laut utara, laut selatan, tengahnya di Raudhah sini, kemudian Gunung Merapi dan Merbabu sama Gunung Lawu, tengahnya di sini. Enggak percaya ukuran dewi. Ini ilmunya Abu Nawas. Ya, ilmunya Abu Nawas. Ditanya pusat bumi di mana? Sini. Kok tahu? Ukur dewi, ora percaya. Sing iso ngukur yo sapa gitu. Nah, sudah Mas Romi, makasih banyak. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti jenengan kalau pas capek-capek pengen istirahat, kok udah jadi ya insyaallah. Suntuk-suntuk kan bisa duduan di atas di kita yang paling tinggi. Doakan. Ya doakan. Ben cepat rampung. Saya udah kebelet rampung gitu. Karena pengen segera tempat ini dimanfaatkan ya, biar bermanfaat. Salah satu program yang akan kita godok di sini. Orang tua ngajari anak dan pembantu. pembantunya ngajari saudaranya, sehingga nanti masyarakat Aswaja sesoloraya itu sholatnya satu bentuk ya, kemudian sholatnya benar semua, sholatnya pas semua, gak ragu-ragu lah lagi. Hal yang paling wajib itu ngerti ya, paling wajib adalah sholat ngerti. Kalau sekarang buktikan saja omongan saya, pasang kamera CCTV di tempat-tempat wudhu yang ada di masjid-masjid dekat rumah jenengan. Cukup 5 waktu di syuting itu wudhunya orang-orang yang wudhu, coba dilihat kira-kira banyak yang benar atau banyak yang salah. Nanti dilihat, kita gak mau ngomong apa-apa, coba dilihat, akan terbukti banyak yang wudhunya belum sah, akan terbukti itu. Kenapa? Sering saya kalau wudhu lihat orang-orang yang wudhunya belum sah. Mau ngomongnya langsung juga susah. Makanya cara dakwah saya dengan menyampaikan seperti ini. Banyak orang yang wudhu ketika nyiram tangan itu ya, depannya disiram tapi belakangnya enggak kesiram. Cuman belakangnya begini, depannya enggak kena. Kemudian ketika basuh wajah cuman piuk. Piuknya kemana? Kesini. Ya ini atas ini belum kena. Sampingnya pipinya juga belum kena semua. Wajib melebihkan air itu sampai ke rambut, sampai ke telinga sini, melebihkan sampai ke bawah dagu, ini semua wajib. Nah itu sudah banyak yang gak mau belajar, dan banyak yang gak mau ngajar, kecuali di pesantren. Nah di luar pesantren itu tidak diajarkan intensif. Nah sehingga kalau udah wudhunya gak benar, sholatnya gak benar, hidupnya semerawut, ya pantas. Pantas gak kira-kira? Pantas, aku golek duit kok ruwet, uretku kok rapi enak. Lah wong sholatnya gak benar. Ya sholatnya gak benar, maka fokus ar-raudhah nanti ke depan setelah bangunan ini jadi, fokusnya kursus pesolatan. Nanti yang lulus dapat sertifikat, lulus ilmu sholat, bukan silat loh ya. Ya lulus ilmu sholat, dia bisa ngajar untuk minimal anaknya, istrinya, yang paling pokok kan, kemudian kepada orang tuanya. Kalau sudah jalan setahun, saya yakin nanti akan menjadi gerakan apa namanya, membenarkan sholat yang efektif. Karena orang gak akan malu belajar. Gak akan malu belajar. Kenapa? Sing belajar ripodoh edane, sing ngajar ripodoh edane. Beres. Jadi prinsip saya di Rodo dan teman-teman kita di sini nih, jangan rumongso awak dhewe wong alim, wong pinter. Enggak. Podo-podo eleke gitulah. Podo-podo akeh dosane, tapi pengen jadi orang yang benar, orang yang terampuni dosanya. Makanya kita kumpul bareng-bareng. Jangan pernah pesimis, dosa saya banyak, terus tambah gak mau belajar, ini salah. Semua dosanya banyak. Dosa yang terbanyak dosa saya, jenengan itu sithik. Gak akeh. Kalau jenengan ngerti dosane saya mesti do mlayu kabeh. Kalau tahu dosa-dosa saya pada lari semua ini. Bubanen kaya ngono gitu ya. Termasuk jenengan kalau perutnya dibuka kira-kira mau enggak? Jenengan ini kalau perutnya dibuka, aroma yang dari dalam perut ini baunya busuk atau wangi? Busuk. Lah kalau perutnya dibolongi sithik dibuka aromanya biar keluar, mau enggak jenengan hidup dengan diri yang seperti itu? Kan sumpah kan gak enak kan? Ya, artinya begini, masing-masing itu mbok nyadari salahnya. Jangan lihat salahnya orang lain. Kalau udah sadar salahnya pasti kan delok dosane awak dhewe sing paling akeh. Wong liya ki dosane sithik. Tapi sekarang kita ndak sibuk neliti dosane wong liya. Dosane orang lain diteliti, merasa kita enggak punya dosa, padahal dosa kita ini jauh lebih banyak dari orang lain. Demikian, semoga manfaat. Ini ada permohonan doa dan lain sebagainya. Mari kita bacakan, minta doanya Mailana Dwi Novitasari agar diberi kemudahan dalam menghadapi ujian nasional. Amin. Dan semua orang yang ujian nasional ya, mohon doa kesembuhan untuk sepupu dari saudari Usi yang bernama Mukhtar Setiawan yang berada di ICU Kustati. Kemudian doa untuk Saibani ya, semoga cepat selesai masalahnya. Kemudian juga Sri Wahyuni dan Saibani semoga segera diberi momongan. Amin. Dan teruntuk semua orang yang belum punya momongan, Ma'ruf Sareh semoga dimudahkan, dilancarkan untuk menjalankan ujian nasional, bisa lulus dengan nilai yang baik. Amin. Allahumma amin. Kemudian untuk Ananda Sintiaratna Ningtyas dan binti Suratno Mangu, semoga sembuh dari segala penyakit yang dideritanya. Kemudian Bapak Isroni bin Suradi, semoga diberi kesembuhan dari semua penyakit yang dideritanya dan mendapatkan petunjuk, hidayah, bimbingan dari Allah dalam semua langkahnya. Kemudian untuk Esa Anggreni Pratiwi, semoga diberi kesembuhan, kesehatan lahir dan batin, diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian, diberi nilai kelulusan yang memuaskan, diterima di sekolah yang diimpikannya. Nafisa Aulia Nuha diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kepintaran dalam berpikir, diberi kemudahan dalam menerima pelajaran di sekolah, terutama dalam membaca Al-Quran. Kemudian untuk Mbak Sukiman yang telah meninggal dunia, semoga dijadikan kuburan sebagai taman-taman surga, diampuni segala dosa dan diterima semua amal solehnya. Kemudian untuk almarhum bapak, ibu dan almarhum suami, yaitu Bapak Suparji Prapto Admojo bin Wiryo Suprapto, kemudian Siti Rahmani binti Citra Sumarjo dan Heri Santoso bin Haryono, semoga semuanya tadi termasuk ini Deno Anggreni, semoga dipertemukan dengan jodohnya, amin ya. Kemudian untuk Nani, semoga sembuh dari sakit kepala yang dideritanya. Kemudian untuk Sudarmaji, semoga sembuh dari sakit amandel. Untuk Ummu Maimuna, semoga lancar mengerjakan ujian nasional. Kemudian untuk Pak Triyono, semoga segera sembuh dari segala penyakit yang dideritanya. Kemudian untuk almarhum Bapak Masyhur Mbah Suradi Darto Suwiryo, Mbah Wagiyen, Mbah Sukiman Asmo Ijoyo, Bapak Widodo, semoga di alam barzah sana diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mau ujian nasional, Mas Rosid Febriani Kusuma Dewi, lulus dengan hasil yang baik. Kemudian hajat Ibu Surati agar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rizqan Nafi Setiawan Septi Setianingsih Agnes Ferunisa, semoga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan soal ujian dan khusus lulus dengan hasil yang baik. Kemudian untuk ibu-ibu Tompo Ati dari Duet Andong Boyolali, minta doa ya, putra-putri ini pun badai ujian dinten Senin 15 April 2013. Ini khusus minta namanya, 1. Septiantri Handayani binti Rustanto atau Ismiati, 2. Ari Triwibowo, 3. Nurul Mudrika, 4. Siti Nur Hasanah, 5. Hanif Yunan Krishna Pratama, 6. Muhammad Imam Bayhaqi, 7. Afifah Iftah Nurul Isnaini, 8. Dimas Prayogo bin Untung Subagyo. Semoga semuanya mudah mengerjakan ujian dan lulus dengan hasil yang baik. Kemudian untuk Ibu Istiqomah, semoga sembuh dari segala penyakit lahir dan batin. Kemudian untuk Bintang Tondi Laksono ya, semoga UN-nya dan masuk perguruan tinggi yang baik. Semua yang sedang ujian semoga lulus dengan hasil yang baik. Yang sakit semoga sembuh. Yang punya hajat segera diwujudkan hajatnya. Yang punya hutang semoga lunas semua hutangnya. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, 'adada ma fi 'ilmillah, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.